duduk sedikit lebih tinggi dari apa yang lagi sering saya sampaikan, tidak mengurangi kemuliaan teman-teman, Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar nampak terlihat saja. Yang belum mendapat tempat yang sesuai, silakan menyesuaikan. Kalau ingin juga memilih berdiri, yang nyamannya silakan. Saya juga nanti akan sedikit banyak berdiri saat menyampaikan ta'limnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن في الشهر المبارك في يوم مبارك فجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين النبي الكريم أرسله ربنا رحمة للعالمين فجعله اقتداء للهداية كافة للناس اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur insyaAllah diberikan perisai sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur insyaAllah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan mungkin saudara-saudari kita berhusnudzan kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal saleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya, Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang dokter S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci, memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan, ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini? Berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu? Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus, itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas, hati-hati, ma lam takunil kabair. Kata Nabi, solat satu ke solat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi diantaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau solat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil solat, semangat. Karena dalam solat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan sholat saat azan itu, ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya ala sholat. Anda bertanya, kenapa sholat? Hayya ala falah. Ayang belum bahagia, kata Allah, saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam sholat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu, ada istighfar, ada sholat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud, dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu, ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi SAW. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah. Syu'bah mendapat informasi dari Al-Qamah ibn Marfan. Al-Qamah ibn Marfan mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha. Dari Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Khairukum. Bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimatnya menggunakan man. Ismun mawfulun ala fardiyatil amiyah. Huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek. Dan dia menunjuk kepada sifat personal. Tapi tanpa batas. Fardiyah amiyah. Dia personal, tapi sifatnya luas. Artinya, kalau setiap Anda ingin jadi orang baik. Siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin jadi menjadi yang terbaik di bidangnya. Kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustaz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum. Bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana. Siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Qur'an, wa'allamah. Kemudian dari pelajaran itu, dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita gak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar, sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca, sempurnakan. Untuk menghafal, sempurnakan. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas. Pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana 'an qaumin. Saya itu belajar Al-Qur'an dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullahi 'alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, banyak orang yang hafal satu surah saja tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya, kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang ada orang yang mudah menghafal Al-Quran bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma, minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya, beda dengan makan durian. Kemut masuk. Minum cendol gigit masuk. Minum air enggak ada, syurbil ma seperti minum air bening, enggak ada sekatnya. Masih enggak percaya? Buktikan. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya. Langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal, di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Qur'an? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhajnya. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara empat yang sudah ada. Empat pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang, mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa, itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan. 97 kitab, 97 topik dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada. Sampai kitab sakit ada. Kalau Kitabul Marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit bagaimana berdoanya, kalau sakit bagaimana cara memohon obatnya, ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu, ada yang terkumpul dalam satu surah, ada yang tergabung dalam dua surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, kita akan keluarkan malam ini dua surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik dua surah itu yang bisa memotivasi kita. Dan yang paling penting, semoga dengan bahasan dua surah itu status kita malam ini insyaallah naik menjadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasannya terlebih dahulu.